pala. Gara ko cindang lape pamenan, baitu hidun caro bakawa. Sakit to bapak cakaca, ado salah tolong maafkan. Kini batamu bisa barulang, uluakan tangannya wela salam. Salah paham itu biasa.